Oke, silakan Edot Arisna. Spesial buat Arisonya, buat teman-teman di Atlas Sejati. Aku dewe. Buso, selamat sore. Pastel kecapi. Pecosan kedung. Menanjak astronot nerima kowe gandeng karo wong liya kowe orang rasake prapan rasake sing penting kowe bahagia aku kang tak bos dante sakupe Oh. Edo luar biasa, Cahayu. Bronis. Edo Cahayu, ya. Mbak Fida sudah ada di atas panggung, ya. Oh, iya.